Iblis dan bala tentaranya. Iblis dan bala tentaranya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, awal permulaan dari permusuhan ini adalah sebagaimana yang Allah SWT kisahkan ketika Allah menciptakan Adam. Kemudian Allah perintahkan malaikat dan iblis ketika itu untuk sujud kepada Adam. Malaikat pun taat kepada perintah Allah, tapi iblis tidak taat kepada perintah Allah. Dengan kesombongan, hasad dan kekufurannya, dia menolak perintah Allah tersebut dengan mengatakan ana khairun min, saya lebih baik darinya. Khalaqtahu min nar wa khalaqtani min tin. Engkau khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api sedangkan dia dari tanah. Iblis merasa dengan kesombongannya dia lebih baik dari Adam. Dia merasa dia lebih tahu mana yang lebih baik antara Adam dan dirinya dari Allah. Sehingga dia menolak perintah Allah dengan ra'yunya, dengan akalnya. Padahal tentu seorang yang benar keimanannya, mereka akan yakin apa yang Allah perintahkan itu baik, itu yang benar. Jika Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, berarti itu yang benar, itu yang baik. Allah lebih tahu dan lebih paham tentang apa yang dia perintahkan. Allah lebih berilmu tentang hal tersebut. Tapi iblis seolah-olah ingin mengatakan dengan penolakannya ini, aku lebih tahu daripada engkau. Ini mana yang lebih baik antara aku dengan Adam? Sehingga dia tolak perintah Allah SWT tersebut. Inilah iblis. Orang yang pertama kali menolak agama, menolak perintah dan menolak syariat dengan ra'yu, dengan akalnya. Seorang yang pertama kali membenturkan perintah Allah dan syariat dengan perasaan atau ra'yu atau akal, itulah iblis. Ya. Padahal para ulama menjelaskan persangkaan iblis ini adalah persangkaan yang kosong dan tidak benar. Ketika dia mengatakan api lebih baik dari tanah. Kalau kita mau pikirkan dan teliti, bukti amat jelas tanah itu lebih baik dari api. Yang menunjukkan iblis seolah-olah merasa lebih pintar, lebih tahu dari Allah, padahal dia tidak mengerti tentang apa yang dia lakukan tersebut. Tanah itu lebih baik daripada api. Di antara yang jelaskan para ulama sisi-sisi tersebut, ya, kita tidak akan sebutkan semuanya karena akan habis waktu kita, karena waktu kita terbatas. Para ulama menjelaskan api itu tobiatnya adalah membakar dan membuat keburukan, mendendam, berkobar dendam, dan sifatnya merusak. Itu sifat api. Api walaupun sebagiannya kita pergunakan untuk masak dan lain-lain, tapi kalau didiemin terus merusak tidak? Merusak. Tobiat api merusak. Tobiat api itu merusak. Sedangkan tobiat tanah itu adalah membangun. Ya. Tobiat tanah adalah membangun, bukan merusak. Tobiat nih, lihat nih masjid, dari apa nih? Dari tanah. Ya kan? Membangun tobiat. Adapun api, tobiatnya merusak. Yang kedua, kata para ulama juga, tanah itu lebih baik dari api. Ya, kata mereka, api itu sifatnya benalu. Api itu sifatnya adalah sebagai benalu. Adapun tanah sifatnya adalah penopang. Bisa enggak? Bisa tidak api berdiri sendiri? Enggak bisa. Orang lemparin api, bisa terus nyala tuh api? Mati. Kalau dia tidak nempel ke yang lain, ya. Kalau dia tidak menyandarkan kepada yang lain, dia tidak akan nyala. Tanah sifatnya menjadi penopang. Ada atau tidak ada orang lain, dia tetap akan jadi penopang. Tanah, sifat tanah. Maka ini menunjukkan tanah lebih baik dari api. Ya. Kemudian diantara lagi kata para ulama, tanah itu sifatnya tenang, kuat, tenang. Ya. Bisa diajak kompromi, bisa untuk disadarkan karena ketenangannya. Mau diapain? Mau diajak apain tanah? Mau kita bentuk apa? Bisa-bisa saja. Tapi kalau api sifatnya berkobar-kobar. Berkobar-kobar, pendendam, marah, itu sifat api. Tidak tenang seperti tanah. Makanya ya, para pemarah, orang-orang yang suka marah atau sifat aslinya adalah marah, itu dari syaitan. Karena yang sifatnya berkobar-kobar, pendendam seperti itu adalah syaitan. Hati-hati. Ya. Yang sulit untuk berubah itu termasuk sifat tabiat syaitan. Tanah itu biasanya dapat dirubah, diajak kompromi, dibentuk tanah. Kemudian diantaranya lagi yang dijelaskan oleh para ulama, Allah Subhanahu wa taala telah banyak menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang manfaat tanah. Tanah itu amat banyak sekali manfaatnya dan Allah jelaskan secara khusus manfaat tanah berbeda dengan api. Bahkan Allah jelaskan secara khusus ada tanah-tanah yang mubarakah, Allah kasih berkah, diberkahi oleh Allah. Yang tidak Allah sebutkan tentang api. Ada enggak api yang mubarakah? Enggak ada. Tapi kalau tanah ada, secara khusus Allah sebutkan tanah yang mubarak, penuh barokah, yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang baik, ya, seperti hadis Nabi SAW tentang kejadian nanti di akhir zaman, sebelum tegaknya hari kiamat, Allah kembali katakan kepada bumi, A'iddi barakatak, barakataki, kembalikan, tumbuhkan kembali keberkahanmu, sehingga apa namanya, bumi-bumi itu kembali menumbuhkan tanaman-tanaman dan subur, sehingga manusia nggak ada yang miskin lagi, sampai-sampai nggak ada yang mau menerima sedekah. Nah, ini zaman akan terjadi ketika turun Nabi Allah Isa, sebagaimana terdapat hadisnya dari Nabi yang mulia SAW. Bumi kembali mengeluarkan berkahnya ketika diperintahkan oleh Allah. Tapi untuk api, enggak pernah ada penyebutan api yang berbarokah, api yang penuh barokah, enggak ada. Ya. Dan banyak lagi. Walhasil itu awal mula permusuhan. Pertentangan terhadap perintah Allah dengan merasa lebih hebat dari apa yang Allah perintahkan. Untuk sujud kepada Adam, itu dari iblis laknatullah alaihi. Ya. Kemudian setelah terjadi apa yang telah terjadi, kisah iblis dan Adam, maka iblis Allah Subhanahu wa taala rendahkan serendah-rendahnya. Ketika dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia menolak perintah Allah dengan merasa besar dan menyombongkan diri, merasa lebih tinggi, al jazaa min jinsil amal, orang yang menyombongkan diri di hadapan perintah Allah, di hadapan syariat, maka Allah akan rendahkan dia. Allah rendahkan dia. Ini sunnatullah. Kisah iblis di antara banyak pelajarannya adalah sunnatullah yang Allah perlakukan bagi para pembangkang dan orang-orang yang taat. Seperti apa? Adapun para pembangkang, ketika membangkang, durhaka dengan menyombongkan diri, menolak perintah Allah, menolak apa yang datang dari syariat, dengan merasa lebih besar dan lebih tahu, lebih mengerti, lebih paham, maka Allah rendahkan dia serendah-rendahnya. Lihat apa yang terjadi kepada iblis. Akibat kesombongannya, Allah hinakan dia. Allah berfirman, Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Dalam surat Al-A'raf ayat 13, Allah berfirman kepada iblis, turunlah engkau dari surga itu, keluar dari surga. Enggak berhak bagimu untuk menyombongkan diri di dalamnya. Turun dan keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang rendah. Innaka minas saghirin. Lihat. Ketika dia menyombongkan diri dari syariat, dari perintah Allah, Allah rendahkan dia serendah-rendahnya. Rasulullah SAW bersabda, "Waju'ila as-saghair liman khalafa amri." Dan akan dijadikan kerendahan, kehinaan itu bagi orang-orang yang menyelisihi perintahku. Sunnatullah. Orang-orang yang menyombongkan diri dari syariat, dari agama, dari perintah, dari sunnah Nabi yang mulia alaihi wasallam, al-jaza' min jinsil amal, ganjaran sesuai dengan jenis amal. Allah rendahkan mereka serendah-rendahnya. Cepat atau lambat. Lihat, Allah perlihatkan kisah iblis ini. Sombong atas perintah Allah, merasa tinggi di hadapan perintah Allah, Allah rendahkan. Innaka minas saghirin, engkau ini termasuk orang yang rendah, kata Allah Subhanahu wa taala. Akibat engkau menentang durhaka kepada perintah Allah. Iblis ketika direndahkan seperti ini, dia minta sama Allah agar dia ditangguhkan sampai hari kiamat, dan dia dendam kepada Adam dan anak cucunya. Nih, sifat api, pendendam, licik, ya. Iblis berkata, "Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in." Ya Allah, demi kemuliaanmu, saya akan sesatkan mereka semua, Adam dan anak cucunya, semuanya saya akan sesatkan mereka. Fabima agwaitani la ughwiyannahum ajma'in. Dalam ayat yang lain iblis berkata, "Ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, ini menjauhkan aku dari surga dan merendahkan aku serendah-rendahnya, aku akan sesatkan Adam dan anak cucunya semua." Pendendam di situ. Nah, ini awal mula permusuhan. Dan iblis bukan hanya sampai situ saja. Dia bahkan minta sama Allah, "Rabbi andirni ila yaumil ba'tsun." Ya Allah, tangguhkan saya sampai hari kiamat. Lihat. Padahal sudah durhaka, padahal kufur, tapi berdoa kepada Allah, Allah ijabah juga doa. Allah tangguhkan dia sampai hari kiamat. Ya, Allah tangguhkan dia sampai hari kiamat. Ini yang satu ini yang gak bakal mati, iblis. Adapun anak cucunya mati. Yang gak mati cuma satu, iblis, yang Allah tangguhkan. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati dan muliakan Allah SWT, mungkin ada terbesit di benak kita, apa perbedaan antara iblis, setan sama jin? Iblis, setan sama jin. Perlu kita ketahui, ya, makhluk Allah SWT yang Allah ciptakan, yang mendapat taklif, mendapatkan beban untuk menjalankan perintah Allah, ada tiga. Yang pertama malaikat. Malaikat ini Allah ciptakan dari nur, dari cahaya, ya. Yang kedua yaitu bangsa jin. Dan bangsa jin ini Allah ciptakan dari api yang berkobar-kobar menyala-nyala. Yang ketiga bangsa manusia yang Allah ciptakan dari tanah. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, "Khuliqatil malaikatu min nur." Malaikat diciptakan dari cahaya. "Wa khuliqal jannu min marijin min nar." Adapun jin, bangsa jin Allah ciptakan dari api yang berkobar-kobar. "Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum." Dan Allah ciptakan Adam dengan sesuatu yang telah disifatkan kepada kalian dari tanah. Ini tiga makhluk yang terkena beban taklif secara khusus. Malaikat, jin, dan manusia. Nah, iblis itu termasuk dari golongan jin yang Allah ciptakan dari api. Mana dalil? Dalilnya surat Kahfi. Allah berfirman, "Wa qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni." Ketika Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, maka semuanya sujud kecuali jin. Kecuali iblis, dan iblis itu dari bangsa jin. Jadi iblis itu bukan malaikat. Ada sebagian, ini perlu dijelaskan kenapa? Karena ada sebagian mengatakan bahwasanya iblis itu adalah bagian atau anggota dari para malaikat. Salah. Allah jelaskan secara tegas dalam surat Kahfi, "Wa kana minal jinni fafasaqa amri rabbih." Iblis itu adalah dari bangsa jin yang dia keluar dari ketaatan kepada Allah. Maka iblis dari bangsa jin. Nah, setan dari mana setan ini? Dari bangsa yang mana setan ini? Maka setan itu adalah sebuah sifat. Sifat bagi sesuatu yang jahat. Baik dari bangsa manusia atau bangsa jin, enggak mungkin dari bangsa malaikat. Karena malaikat Allah ciptakan senantiasa taat kepada Allah dan tidak pernah durhaka kepada Allah dan bertasbih dan ibadah kepada Allah, enggak ada kerjaan yang lain. Setan adalah sebuah sifat bagi kejahatan yang dilakukan atau yang berasal dari dua golongan ini, manusia dan jin. Itu setan. Dari bangsa jin yang durhaka, yang jahat, bisa disebut dengan setan. Maka iblis bisa disebut juga dengan setan. Dari bangsa manusia yang jahat pun bisa dikatakan dia itu setan. Mana dalil? Dalilnya firman Allah dalam surah Al-Baqarah ketika Allah jelaskan tentang orang-orang munafikun, "Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un." Orang-orang munafik kalau bertemu sama orang-orang beriman, mereka katakan, "Saya beriman sama-sama kalian." Tapi kalau mereka bertemu sama setan-setan mereka, "Wa idza khalaw ila syayatinihim." Siapa setan-setan mereka ini? Ini orang-orang munafik yang sama dari bangsa manusia atau orang-orang kafirin yang menjadi sekutu mereka. Ini setan-setan mereka dari bangsa manusia. Mereka katakan, "Kami cuma main-main saja." Ini menunjukkan setan adalah penyebutan untuk sesuatu yang jahat baik dari bangsa jin atau manusia. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin syayatinal insi aduwan syayatinal jinni wal insi yuhi ba'duhum ba'dan zuhrufal qawli gurura." Kata Allah, demikianlah kami jadikan bagi para nabi itu musuh-musuh dari bangsa musuh-musuh berupa syaitan-syaitan dari bangsa jin dan manusia. Lihat, Allah katakan yang menjadi musuh para nabi itu ada dari dua golongan, itu setan-setan dari bangsa jin atau manusia. Ini menunjukkan setan merupakan sifat bagi sesuatu yang jahat dari bangsa jin dan manusia. Di mana mereka saling mewahyukan satu dengan yang lainnya perkataan-perkataan yang menipu, provokasi, bikin rusak, fitnah. Ya. Menuduh dengan tanpa hak. Ini bentuk wahyu mereka satu dengan yang lainnya. Ya, paham ya perbedaannya. Nah, jelas bagi kita siapa setan, siapa jin, ya, iblis. Jin itu koloninya, iblis bagiannya, setan sifat dari yang jahat, bisa ke manusia, bisa juga ke bangsa jin. Ya, nah, iblis diantara etikot yang benar adalah dari bangsa jin dan dia beranak cucu, beranak pinah, sama sama Adam. Allah firman dalam surat Kahfi, afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Apakah kamu hendak menjadikan iblis dan keturunannya? Ini menunjukkan iblis berketurunan, bangsa jin berketurunan. Apakah kamu ingin menjadikan iblis dan keturunannya itu dari syaitan-syaitan yang mengikutinya sebagai pelindung-pelindung selainku, wali-wali selainku? Nah, ini menunjukkan bangsa jin juga beranak cucu, termasuk iblis, seperti Adam, anak manusia. Nah, iblis dan para tentaranya, para syaitan-syaitan ini, ya, telah menabuh genderang perang kepada Adam dan anak cucunya, dan dimulai ketika kejadian yang dulu tadi yang saya jelaskan, ya, ini saya jelaskan. Awal mula yang mereka ganggu, yang diganggu oleh iblis adalah tentu kakek kita Adam dan istrinya diganggu, ya, diganggu. Dan ketika mengganggu ini, iblis menjelaskan atau mengganggunya ini dengan berbagai macam metode. Di antara metodenya iblis mengatakan membuat atau namanya memberikan janji-janji palsu, kata-kata dusta, was-was, memberi nasihat, mengatakan saya adalah orang yang ingin berbuat baik kepada kalian dan kebaikan kepada kalian. Walhasil ini diantara turuk banyak cara-caranya, cara-cara iblis dan bala tentara yang menyesatkan manusia itu banyak, tapi tidak akan saya bahas pada kesempatan kali ini secara rinci. Mungkin nanti kalau ada waktu secara global, ya, mudah-mudahan kita sampai, ya. Tapi yang menjadi poin kita di sini, bahwasanya permusuhan itu sudah dimulai semenjak kakek kita, terus kepada anak cucunya, bahkan sampai hari kiamat. Untuk anak cucunya, masing-masing pribadi manusia, genderang perang itu, genderang perang iblis dan bala tentaranya, sudah dimulai ketika mereka, ketika anak-anak Adam itu lahir dari perut ibunya, keluar ke permukaan bumi ini lahir, setan itu sudah menabuh genderang perang. Saya musuhmu. Mana dalil yang menunjukkan akan hal ini? Dalilnya sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mauludin yulad illa nakhasahu syaitanu fayastahil sarikhan min nakhsati syaitani illa ibn Maryam wa ummahu." Kata Nabi SAW, tidak ada seorang bayi pun yang lahir melainkan syaitan menusuknya sehingga bayi tersebut teriak menangis, ya, sudah dicolek sama syaitan dan tentaranya. Nih awal mula permusuhan, baru brojol, baru lahir sudah ditusuk sehingga bayi ini menangis. Ini wahyu dari Nabi yang mulia SAW tentang perkara yang gaib, wajib kita imani. Hadis ini sahih, ya. Karena tusukan bayi itu menangis karena tusukan syaitan, kecuali dua orang, Isa bin Maryam dan ibunya. Isa bin Maryam dan ibunya. Kenapa? Karena ibunya ini secara khusus Imran, ya, keluarga Imran, ibunya telah berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan agar bayinya ini tidak diganggu oleh syaitan. ya. Nah, ini penting bagi kita sekalian ya, untuk senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan, kepada anak cucu kita, bahkan untuk kita sendiri nanti ya kalau ada waktu. Ada beberapa perkara yang disunnahkan oleh Rasulullah yang menjadi cara agama Rasulullah SAW untuk melindungi kaum muslimin dari gangguan syaitan ya. Nah, mulai dari lahir, nggak sampai situ saja, bahkan setiap menit dan setiap detik syaitan, iblis dan bala tentaranya nggak pernah berhenti untuk mengganggu dan menabuh genderang perang yang menunjukkan mereka adalah musuh yang nyata, abadi dan rival yang selama-lamanya bagi kaum muslimin, bagi umat manusia secara umum. Rasulullah SAW bersabda, inna syaitan qal, sesungguhnya syaitan berkata, wa izzatik, demi keperkasaanmu, la abroh uwi ibadat madamat arwahuhum fi ajsadihim, demi keperkasaanmu aku tidak akan pernah berhenti untuk terus menyesatkan hamba-hambamu selama ruh-ruh itu masih ada di jasad mereka. Lihat, selama ruh masih ada di jasad seseorang, jangan pernah merasa aman dari gangguan syaitan. Saya mah udah beriman, saya udah Islam, saya sudah paham, saya sudah mengerti, saya gak perlu lagi belajar, saya gak perlu lagi ilmu, saya gak perlu lagi nasihat. Nih, Nabi SAW telah memperingatkan kita, syaitan gak pernah berhenti walaupun sekejap mata untuk menyesatkan manusia ya. Maka ini permusuhan yang sangat jelas dan gak boleh kita merasa aman dari permusuhan ini. Gak boleh kita merasa aman dari permusuhan ini. Dan hadirin dimuliakan Allah SWT, gangguan syaitan di dalam menyakiti dan mengganggu manusia itu mengarah kepada dua hal. Yang pertama, imma fisik, gangguan fisik, atau gangguan hati. Yang paling berbahaya yang hati. Gangguan fisik ada obatnya dari agama itu, yakni dengan kita lakukan ruqyah atau pengobatan-pengobatan yang dibenarkan. Fisik, ada anak kecil, ini contoh saja, main jatuh tahu-tahu nggak bisa jalan, di ronsen diapain nggak ada apa-apa, ini syaitan kerjaannya. Penyakit nggak ketahuan medisnya, tahu-tahu keluar paku aja dari perutnya, kawat. Ini syaitan, ini gangguan syaitan. Jadi syaitan bukan hanya ganggu hati, fisik juga, fisik juga. Orang diganggu lambungnya, tahu-tahu tangannya nggak bisa bergerak tanpa ada sebab. Diperiksa sama dokter, semua sehat. Ini syaitan, ini yang ganggu syaitan, ini yang ganggu syaitan. Bagaimana kita bisa memprediksikannya, mendiagnosanya? Cara mendiagnosa ini gangguan syaitan atau tidak fisik itu. Jadi hadirin dimuliakan Allah, gangguan fisik itu kurang sehat atau lain-lain, itu sebabnya bisa dua, medis atau non-medis. Ya. Jadi enggak ada salahnya kita untuk mendiagnosa dengan kedua-duanya, imam medis atau non-medis. Kalau medis ma'ruf lah. Kita ke dokter, ronsen dan lain-lain. Yang non medis, gimana cara mendiagnosanya kalau ini adalah gangguan syaitan? Di antara caranya yang bisa kita lakukan, ya, Allah SWT telah para ulama telah menjelaskan, ya, dan ini adalah perkara yang dibenarkan dan dibolehkan mubah, menggunakan daun bidara, bidara Cina. Gimana caranya? Bisa daun itu dicampurkan ke air buat mandi, kemudian dimandiin, atau nggak usah, cukup dipegang saja, daun bidaranya pegang tangan. Setelah dipegang, kalau ada reaksi-reaksi seperti kayak ada yang jalan, kejet-kejet, set set set gitu ya, atau badan langsung lemes atau gemeter megang doang, itu berarti diagnosanya ini non medis, kemungkinan besarnya non medis. Karena kalau normal tanpa gangguan syaitan pegang biasa aja, itu demi darah. Atau kalau tidak demi darah, rendam air garam, kakinya direndam air garam atau tangannya, jadi air seember kurang lebih ya, kasih garam cukup agak banyak, atau kalau enggak air laut saja ambil rendam kakinya. Kalau ada gejala-gejala seperti tadi, tahu-tahu kok yang sebelah sini kayak agak berat, palanya agak pusing, padahal tadinya enggak, setelah direndam air garam itu atau megang demi darah itu, kemungkinan besar, kemungkinan besar gangguan syaitan yang sifatnya fisik. Dan ini banyak, banyak yang kayak gitu ya. Apalagi kaum kita, negeri kita ini masih banyak orang-orang yang jahat hatinya, memakai dukun, tukang-tukang santet, bantuan syaitan untuk menyakiti kawan kerjanya, untuk menyakiti saingannya, ya, teman dagangnya, banyak, banyak seperti itu. Gak ada sebab dan musabab, tahu-tahu sakit, tahu-tahu banyak, ya, gak ada salahnya. Kita coba diagnosa, kemungkinan ini non medis, ya. Ini diantara caranya saja. Kalau sudah seperti itu, udah ketahuan, nih kayaknya ada kelainan nih non medis. Baru setelah itu kita rukyah. Rukyah apa saja? Baca ayat Al-Quran atau doa-doa dari Nabi SAW dan doa-doa yang tidak mengandung kesyirikan. Ya Allah, jauhkan saya dari gangguan syaitan. Ya Allah, musnahkan syaitan yang ada di dalam tubuh saya. Minta sama Allah. Selama doa-doa itu tidak mengandung kesyirikan, maka tidak apa-apa. Mantra-mantra dukun gak boleh, tapi doa langsung kepada Allah atau ayat-ayat Al-Quran atau doa yang diajarkan dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW. Nah, ini diantara cara pengobatannya, membaca zikir pagi dan petang dan seterusnya. Ini diantara cara pengobatannya. Kalau non medis, cepat atau lambat, mudah-mudahan kesembuhan akan segera dihasilkan. Ya, ini tapi diagnosa dulu. Kita mau lihat. Kan kadang kita bingung, ini kenapa ya penyakitnya? Di dokter bilang sehat, di ronsen nggak ada apa-apa, tapi kok saya merasa kayaknya berat aja. Dan gangguannya macam-macam. Ada orang diganggu ketika wudhu, merasa kalau misalnya belum basah badannya, kayaknya belum wudhu. Udah cuci tangan, udah kepala, wah kayaknya tangan belum, tangan lagi. Ada lagi yang diganggu, susah untuk datang ke masjid, kayaknya kalau ke masjid kaki berat. Ada yang kayak gitu. Dan macam-macam gangguannya. Bisa dihalangi untuk ketaatan atau hal-hal yang bermanfaat untuknya bagian duniawiah, itu bisa juga dari gangguan syaitan yang medis, yang sifatnya adalah fisik. Yang kedua, gangguan syaitan sifatnya adalah bukan fisik tapi hati, dan ini yang paling berbahaya. Ini paling berbahaya karena kalau hati yang sudah dirusak, jadi teman syaitan di neraka, menganggap baik perbuatan jelek, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahaya kalau fisik kita mati, selesai penderitaannya di dunia saja. Tapi kalau hati yang diganggu, sulit untuk menerima kebenaran, ya, sulit untuk menerima nasihat. Hati yang diganggu sama syaitan, was-was saja bawaannya. Ini hati yang diganggu. Ini berbahaya. Dibuat di hadapan matanya, yang baik itu jelek, yang jelek itu baik, yang tauhid itu syirik, yang syirik itu tauhid, yang taat itu maksiat, maksiat justru baik. Ini banyak orang-orang yang menganggap perbuatan saya enggak apa-apa, yang pentingkan seperti ini dan seperti itu. Dihiasi oleh syaitan perbuatan jeleknya seolah-olah baik. Ini hati yang diganggu. Kalau seperti ini yang diganggu, bagaimana obatnya? Segera bertaubat kepada Allah, minta hidayah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ya, minta hidayah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Seperti doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil, fatiris samawati wal ard. Fatiris samawati wal ard. Anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun. Ihdini lima ikhtalifa fihi min al-haqqi bi idznik. Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih, ya Allah, Tuhannya Jibril, Tuhannya Mikail, Tuhannya Israfil, pencipta alam semesta ini, Alimul Ghaibi wa Syahada, yang Maha tahu tentang perkara yang gaib, yang nampak ataupun yang tersembunyi, Engkaulah yang nanti akan mengadili apa yang dipersisihkan oleh hamba-hambamu nanti. Tunjukkanlah aku kepada kebenaran dari apa yang diperselisihkan oleh manusia itu. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biidznik. Tunjukilah aku hidayah, kebenaran dari apa yang diperselisihkan oleh manusia itu, ya Allah. Doa Nabi yang mulia sallallahu ini, sesungguhnya Engkau memberikan hidayah dan menunjukkan siapa yang Engkau kehendaki menuju jalan yang benar, sirat al-mustaqim. Dibaca ini diantara obatnya, minta sama Allah. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada saya yang benar itu benar dan berikan kemampuan untuk mengikutinya, dan tunjukkan yang jelek, yang batil itu batil, yang salah itu salah, dan berikan anugerah untuk menjauhinya, ya Allah. Minta doa kepada Allah SWT penting. Laisa syai'un akramu 'ala Allah minad du'a. Enggak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dari doa. Ad-du'a yanfa mimma nazal wa mimma lam yanzil. Doa itu bermanfaat untuk sesuatu yang sudah terjadi atau belum terjadi. Doa dan minta, dan jangan pernah merasa aman. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita merasa, ya, saya sudah kenal agama, saya sudah kenal sunnah, saya sudah kenal tauhid. Dia enggak minta lagi kepada Allah untuk istiqomah di atas kebenaran, untuk terus diperlihatkan kebenaran dan dimudahkan untuk mengikutinya. Merasa sudah benar, merasa sudah berada di atas jalan yang benar. Ini keliru dan salah. Syaitan enggak pernah berhenti untuk menyesatkannya. Minta terus sama Allah. Karena hanya Allah SWT yang bisa untuk menghentikan jalan syaitan itu dalam menyesatkan kita. Hadirin melakukan Allah SWT. Imam Ibnu Jauzi membawakan sebuah kisah dalam kitabnya Talbis Iblis. Seorang ulama bertanya kepada seorang, ya, apa yang engkau akan lakukan kalau engkau hendak melewati sebuah jalan, kemudian di jalan itu ada seorang yang membawa seekor anjing yang menggonggong dan menghalangi jalanmu sehingga engkau tidak bisa jalan. Atau bagaimana, apa yang kau akan lakukan kalau kau melewati sebuah jalan, kemudian ada anjing yang menggonggongmu dan menghalangi jalanmu dari jalan tersebut? Kata orang ini, saya akan pukul anjing tersebut, saya akan ambil batu dan seterusnya. Ya, kata ulama ini, yang seperti itu kelamaan. Karena bisa saja anjing itu bukan malah kabur, tapi malah menyerangmu. Atau anjing itu di kemudian hari pun akan terus tetap menyerangmu kalau kamu hanya berbuat seperti itu. Mungkin saat itu dia hilang, tapi bisa jadi dia besok balik lagi. Cara yang terbaik untuk menyingkirkan gangguan anjing tersebut, engkau minta kepada si pemilik anjing tersebut agar anjingnya jangan mengganggu saya. Ini permisalan. Kalau kita ingin dijaga oleh Allah SWT dari gangguan syaitan, iblis dan bala tentaranya, minta sama pemiliknya, penguasanya, Allah. Iblis semua makhluk bagi Allah, dan Allah yang mengendalikan dan menguasakannya. Kalau kita berlindung kepada Allah, kalau Allah menjadi pelindung kita, maka iblis gak mampu untuk menyesatkan dan menjauhkan kita dari jalan yang hak ini. Lihat pemisalan yang sangat bagus sekali. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Syaitan enggak pernah berhenti untuk menyesatkan kita dari jalan yang hak ini. Dan jangan pernah kepedean. Besar hati. Kita sudah benar, berada di atas kebenaran, amal kita pasti benar, amal kita pasti diterima. Jangan. Allah berfirman, "Kalla innal insana layaghha an ra'ahu mustaghna." Sesungguhnya kata Allah, manusia itu telah melampaui batas ketika dia merasa cukup. Merasa puas dengan apa yang telah dia lakukan, merasa cukup dengan apa yang dia lakukan. Tidak lagi memperbaiki dirinya, tidak lagi mau menerima nasihat, tidak lagi mau mencari, tidak lagi mau belajar, tidak lagi mau menuntut ilmu, tidak lagi mau berusaha, tidak lagi mau beramal, merasa cukup. Seperti yang banyak kaum muslimin yang ada tengah-tengah kita, yang penting Islam. Gak sholat, biarin. Gak puasa, gak apa-apa. Neraka paling 7 hari, sebulan. Islam mah surga, surga juga tempatnya. Mana siapa yang menjamin engkau neraka cuma seminggu, sebulan? Siapa yang jamin? Dan siapa yang jamin kalau perbuatanmu itu Allah tidak murkai engkau sehingga mengeluarkanmu dari keislamanmu? Insyaallah kita lanjutkan nanti pada Isya. Subhanallah.